Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid yang saya taati, hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin yang saya muliakan. Mari pada kesempatan ini kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, mengkaji ilmu dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya semoga sanjungan salawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tundanya para kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususun hadrati ghasyadah zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radiyallahu ta'ala anhum. Semoga benar-benar memberikan jangkungan, dukungan, doa restunya kepada kita, sehingga dalam perjuangan yang agung ini, sampai kita meninggalkan dunia yang fana, tetap satu. Fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini merupakan pengajian terakhir di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan menyongsong atau masuk ke bulan Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri. Maka kepada yang bersangkutan, pada siapapun sing derek-derek berjuang dengan memberikan buka puasa bersama ini, ya ini enggak usah saya baca, sudah banyak. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan jenengan semua untuk menghidup-hidupkan ilmu di bulan Ramadan dengan memberikan buka puasa takjil maupun sahur ataupun yang lain-lain, termasuk beliau Mas Ponaji yang telah untuk tanah, yaitu sudah saya pegang uangnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wasiatah di dunia wal akhirah. Semoga amal-amal Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, sebentar lagi puasa telah meninggalkan kita. Ini malaikat sama-sama menangis. Beliau matur, ya Allah, akan ada musibah besar. Musibah besar. Malaikat menangis sejadi-jadinya. Musibah apa itu malaikat? Di mana Ramadan akan meninggalkan kita? Ramadan akan meninggalkan umat Muhammad. Ini merupakan musibah besar. Ini malaikat hadirin wal hadirat. Iki malaikat sing gak kena kewajiban poso, sing gak kena kewajiban untuk melaksanakan itu. Niki sik mikirno kula njenengan sebagai umat Kanjeng Nabi. Masih memikirkan kita. Bahkan menangis di hadapan Allah. Bahkan memohonkan ampun kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita bagaimana sebagai umatnya Rasulullah? Ingkang dipun paringi kali Gusti Allah nikmat rupa Ramadan niki. Sehingga ini hampir kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Ramadan sekarang dengan Ramadan yang lain itu beda hadirin. Beda makhluk. Kalau sekarang disia-siakan yang Rasulullah Ramadan itu. Kalau Ramadan saat ini tidak diperhatikan, ya besok akan nuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, aku diciptakan oleh Allah untuk engkau, wahai umat Muhammad. Tapi kamu membiarkan saja. Akhirnya nuntut. Ganti Ramadan lagi. Ramadan baru di tahun itu. Inilah musibah. Umat Muhammad ditinggalkan bulan Ramadan. Hadirin anak-anakku, adik-adikku. Pendengar radio dimanapun Anda berada. Punya perasaankah kita dengan nikmat Ramadan ini? Apa ya wis meh entek Ramadan kula malah seneng. Ah, malah ora poso wari ngono wis enak. Apa begitu? Apakah kita merasa kehilangan? Ini yang perlu kita perhatikan sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mulianya Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah sendiri melalui Rasulnya mengatakan, Ramadan saya berikan pada umat Muhammad. Terus umat Nabi Muhammad memperhatikan, melaksanakan puasa, lapar dahaga, tetap iman kepada Allah. Waktu saban hanya mengharap Allah. Ini Allah memberikan penghargaan wong sing gelem memperhatikan Ramadan. Ghufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Tak sepuro dosane wong iku. Sebagaimana besarnya tetap akan saya ampuni. Bahkan dosa-dosa yang ia lakukan. Sebagai koreksi hadirin wal hadirat. Tondo-tondone menungso niku disepuro kali Gusti Allah niku enten dik jerone ati. Apa tondo-tondo itu? Tondo tiyang niku oleh ampunane Allah niku ketok cacate lan ketok dosane. Iku tondone. Sehingga orang yang diampuni oleh Allah bareng rondelune cacat roh jeruni akeh dosane, dia hanya diam kharu ningkluk merasa malu di hadapan Allah, malu isin dia di hadapan Allah, sujud dan bahkan dia sujud merendah serendah-rendahnya, wa bukia bahkan menangis terseduh-seduh di hadapan Allah. Hadirin, ini Ramadan akan meninggalkan kita loh. Ramadan akan pergi, selamat tinggal wahai umat Muhammad. Besok kita ketemu di hari kiamat umat Muhammad, selamat tinggal. Kita sudah diampuni nopo dereng hadirin wal hadirat. Lah tondo-tondo diampuni tambah akhir Ramadan tambah ketok rendah kula jenengan di hadapan Gusti Allah. Ketok lek kula jenengan semakin akeh dosane. Sehingga berlinangan air mata niku tondo lek diampuni kali Gusti Allah. Apa ana wong bangga diampuni niku mboten enten hadirin. Bangga Ramadan iso nglaksanakan puasa, iso mujahadah, iso tadarus Quran. Bangga. Apa iku tandha diampuni mboten hadirin? Nek tandha diampuni mesti kharu sujada wa bukia. Dia merenduk malu di hadapan Allah. Bahkan rendah banget di hadapan Gusti Allah. Wa bukia, bahkan berlinangan air mata. Bahagialah umatnya Rasul di akhir zaman. Yang mau menangis, yang mau meneteskan air mata, ditinggal Ramadan, mau meneteskan air mata, nampak salah, dosa dan cacatnya di hadapan Allah, berlinangan air mata, bahagia, selamat Anda, di mana jagat banyak tertawa, di mana umat banyak membanggakan diri, kalian merendah serendah-rendahnya, berlinangan air mata di hadapan Allah, selamat, selamat. Selamat kita, Anda tergolong orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini setelah Ramadan habis apa sing sampean dapatkan? Niki Ramadan ate entek wis oleh apa kula njenengan ana ing Ramadan iki? Apa oleh ganjaran pahala? Atau ya itu apa dapat Lailatul Qadar? Apa sih yang jenengan cari di bulan Ramadan ini? Jenengan golek apa? Ingat hadirin, jenengan Ramadan poso direwangi ibadah itu sing sampean golek iku apa? Apa ganjarane? Ya apa Lailatul Qadar? Apa yang lain-lain? Itu tanya di hati kula jenengan kabeh. Kula ingat hadis Rawahu Baihaqi. Waktu terjadi perang gede terang Badar. Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Banyak kematian di padang pasir. Senjata tajam menembus daging-daging lunak. Nyawa meregang dengan sakit sakaratul maut. Padang pasir banjir darah. Sahabat ngiris atine. Saat itu Rasulullah memberikan ketenangan. Tenang sahabat. Roja'na minal jihadil asghar. Kita kembali dari perang kecil. Sekarang yang kau hadapi adalah perang geden-geden. Ditanya, apa perang besar itu ya Rasul? Jihadun nafs, yaku perang merangi hawa nafsumu. Ing mongko Ramadan ini adalah untuk merangi hawa nafsu, hadirin-hadirin. Mestine kula njenengan entek Ramadan ini hati kula njenengan, kula panjenengan mesti bebas daripada nafsu-nafsu yang bercengkrama dan menjajah jiwa kula njenengan. Artine lek umat Islam kabeh bersih teko nafsu-nafsu. Mulai teko Ramadan, Sawal, kabeh api-apian, ora ono fitnah, ora ono suudzon, ora ono menghujat, ora ono iri lan dengki di kalangan Islam. Mengapa? Krono menawi posone Ramadan iki sukses, kabeh bersih daripada segala macam penyakit yaitu nafsu. Ing mongko merangi hawa nafsu adalah jihadul akbar. Ini logika hadir-hadir. Ora ana wong goroh wari ngono iki. Karena sudah dilatih di bulan Ramadan. Ora ana wong saling menghujat ini nanti. Bahkan Islam akan jaya, ndak ada orang anarkis karena nafsunya sudah ditundukkan. Ini mestinya mekaten iki kalau hadir-hadir. Tapi kados pundi kenyataan yang ada? Kenyataan yang ada tiap tahun poso umat Islam. Tiap tahun ngaji, tiap hari di bulan puasa. Tapi mengapa kok tidak ada perubahan di dalam diri kita ini hadir-hadir? Apakah sudah mati hati kulon jenengan? Maka menangislah. Menangislah sebelum kalian nangis di akhirat. Menangislah sebelum neraka dibuka untuk diri kita. Menangislah karena rendahnya diri kita di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengan adanya Ramadan. Metu teko Ramadan rumangsa suci. Iku tertipu hadirin hadirat. Dengan adanya Ramadan malah rumangsa luwe apik tinimbang sak durunge Ramadan. Itu tertipu. Mestine mlebu ing wulan Ramadan luwe rumangsa ino di hadapan Allah sebelum bulan Ramadan. Mestine ngono hadirin hadirat. Lagu lonjengan tersebut ya, salah alamat terus ibadah kulo. Tujuan ini ngawulo teng Allah, tapi malah aduh, karena tidak ada guru yang nuntun rohani kita. Tidak ada penuntun jiwa-jiwa kita. Sehingga Ramadan mesti nundukkan nafsu. Tapi justru Ramadan ngandelno mempertebal hawa nafsu kita, khususnya nafsu anania, nafsu keaku-akuan, aku ini hadirin. Lah untuk maaf menyempurnakan ini lahir batin ya kudu bersih ini. Kalau lahirnya Allah, batinnya Allah secara umum mengampuni. Kita masih punya hak adami. Punya kesalahan terhadap sesama manusia. Punya tanggungan terhadap sesama manusia. Niki kata sepele hadirin hadirat. Tapi kalau tidak langsung diudari gak halal bihalal. Ya maaf ini berat banget ini hadirin hadirat. Kita pernah menggunjing ngrasani koncone ndang udarono pumpung durung kula njenengan dipanggil oleh Allah Izrail turun mengambil memanggil kita. Jangan anggap enteng jenengan duwe rasa benci nang kancane. Udarono pumpung durung besok dadi masalah di akhirat dituntut binjing enten akhirat. Nah kita punya masalah dengan siapapun. Pernah menyakiti orang lain. Ngerasani kancane, menggunjing kancane. Ini besok lek jenengan hanya diam-diam tidak betul-betul menyadari. Hapus semua amal kita, diminta semua oleh orang-orang yang telah kita sakiti. Ayo hadirin umat Islam. Kita pernah nyakiti siapa? Kita pernah mencuri barangnya siapa? Kita telah melakukan kesalahan dengan siapa? Wis udar apa durung? Sudah halal bihalal atau belum? Maka nanti halal bihalal yojo mengono ing wulang Syawal. Sekarang pun kudu halal bihalal. Sebab umur gak melok ruh. Ya umur ora ruh. Izrail teko sewaktu-waktu. Banyak orang meninggal dunia tanpa sakit. Tahu-tahu ngeluh, masuk angin, Israel datang. Dia belum siap, belum kenal ilmu lillah dan ilmu billah. Dia masih mengandalkan selain Allah. Amali disembah, ibadai disembah, ilmuni disembah, mujahadai disembah, air matanya disembah. Mati belum sadar di hadapan Allah. Iki tanggung jawab sopo hadirin hadirat. Ini kita yang ada di gedung ini. Yang banyak orang-orang gak tahu ilmu ini. Kita hanya diam. Bahkan kita bangga seakan-akan. Aku wis dhuwur ilmu ini. Awas tertipu dengan keadaan yang seperti itu. Ma'asyiral hadirin. Ini yang harus kita perhatikan. Kita koreksi sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya. Ojo rumangsa wis apik walaupun setitik hadirin hadirin. Meleset oleh koreksi, ya selama-lamanya kita akan merasakan kecewa di hadapan Allah di akhirat nanti. Hadirin-hadirin. Ya monggo. Iki lek salah ambek kancane hadirin-hadirin kuwi dituntut. Ya saya pernah menyakiti teman saya. Sekarang teman saya sudah pindah. Bahkan ada yang mati. Ya apa tanggung jawab kula njenengan hadirin-hadirin. Mengate munggah swarga diceluk muduno kowe tau nyakiti aku. aku ora rido sebab awakmu sik durung bersih. Kuwi gak pantes ana swarga, muduno. Kelakon mudun kula panjenengan ana ning swarga. Diurus, dipun hisap, dipun mintai pertanggungan jawab. Tidak ada yang selamat saat itu hadir-hadir. Duwe salah siji mawon masalah. Kula aja rumangsa apik aja rumangsa selamat kula njenengan. Kula khusus ini ya. Apa maneh sing ahli fitnah mandheka oleh nggawe fitnah itu mandheka. Jabute sing soro hadir-hadir. Fitnah sudah merajalela ke sana kemari baru tobat entek kalau gawe ini tobat. Fitnahin nandindi niku tadi kankernya rohani itu. Maka harus halal bihalal. Di antara kita kudu saling menghalalkan. Ya, yang disadari atau tidak ya kudu jaluk sepura. Nah itu pun pernah terjadi di zaman Rasulullah hadirin wal hadirat. Saat Rasulullah menjelang wafat, meninggalkan dunia yang fana. Sahabat dikumpulaken wonten ing Masjid Nabawi kali Kanjeng Nabi. Ya ma'asyiral muslimin, inni kuntum lakum nabiyya wa nasiha wa da'ayan ila Allah bi izni. Ini dawuhnya. Wahai dulur-dulur Islam kabeh, sesungguhnya aku bagimu, aku adalah nabimu. Aku adalah yang menasehati kamu. Dan aku yang memperingatkan kamu dari Allah apapun peringatan. Kuberikan kamu. Bahkan aku adalah saudara terkasihmu. Bahkan aku bagaikan ayahmu yang sangat menyayangimu. Sehingga aku tidak ingin kau celaka. Itu Nabi halal bihalal. Mongkol ya nono wong salah satu di antara kamu pernah saya punya tanggungan ataupun aku pernah nyakiti kamu, tolong ngadeko balesen aku ono ing dunyo mumpung durung aku dikisos ono ing akhirat, mumpung durung aku dijalui pertanggungan jawab ono akhirat, ayo kita selesaikan ono ing dunyo. Itu Rasul. Sahabat podo diam. Mung mendel dingkluk. Ono sing gak kuat akhirnya menangis. Tidak ya Rasul, engkau maksum, engkau suci. Engkau telah memberikan kasih sayang kepada kami. Panjenengan tidak pernah salah. Sahabat menangis. Rasul rumongso salah hadirin. Iki nabi kula jenengan sing nomor siji dicintai Allah. Sik njaluk sepuro marang umate. Lah kula jenengan dosane akeh. Karo wong tuane yo dosane akeh, karo kancane dosane akeh. Emoh gak gelem njaluk sepuro, sombong kula jenengan iki hadirin hadirat. Sombong banget kula jenengan. Rasulullah sing kaya ngono. Inni kuntum lakum nabiyya. Aku iki nabimu. Aku iku penasehatmu wa nasiha. Lan aku sing ngekeki peringatan teko Allah. Bahkan aku saudara terkasihmu. Bahkan aku orang tuamu yang sangat mencintai kau sehingga aku sangat menginginkan kamu bahagia. Aja ana sing cilaka. Lho ngoten sik gelem njaluk sepura. Sapa wonge sing tau tak sakiti, mbaleso mumpung durung ana akhirat. Ini nabi, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kita dosa kita sangat banyak. Dengan siapapun dosa, kumpul karo kumpul ngrasani wong liya. Rumangsa apik. Orang lain tersinggung. Bahkan fitnah kita sebar kemana-mana. Menghancurkan orang lain. Menanamkan sifat hasud kepada orang lain. Kok gak ono rasa halal bihalal. Wong nabi ini kaya ngono. Ini gimana hadirin wal hadirat. Apa yang ini posone diterima kali Gusti Allah. Jauh-jauh sekali hadirin. Akhirnya diulang dua kali oleh Rasul. Setelah tiga kali. terkejutlah ada seorang Ukasah bin Muhsan akhirnya angkat tangan. Kulo Kanjeng Nabi, saya pernah. Apa itu Ukasah? Waktu perang Badar, saya di belakang jenengan, entah sengaja apa tidak, kau pecut, kau cambukkan cambukmu kepada untamu mengenai punggungku ya Rasul. Andaikan engkau tidak matur 3 kali, berkali-kali, aku tidak akan menuntut. Tapi karena engkau mengatakan berkali-kali, maka aku berani mengatakan, aku kau cambuk saat perang Badar. Kanjeng Nabi matur, apa betul? Iya. Entah sanjenengan sengaja atau tidak, yang jelas aku kena cambuk punggungku. Loh ini Rasul kesalahan, walaupun itu tidak salah, tidak sengaja, masih mau untuk menerima itu yang disebut kisos. Akhirnya Sayyidina Sahabat Bilal disuruh ngambil cambuk di rumah Ibu Siti Fatimah. Terus ditanya, gawe opo iki Bilal? Ini Rasulullah akan dikisos. Nangis Siti Fatimah. Sopo sing teko ngisos Rasul? Dia kekasih Allah, dilindungi oleh Allah. Sopo sing teko mengkisos Rasul? Sambil maringi cambuk itu. Sahabat nggawa pecut iku karo nangis, gemetar jiwanya. Seorang kekasih Allah rela untuk dicambuk. Akhirnya diserahkan pada Rasul. Baik Ukasah, majulah kamu kemari. Ini cambuk. Kamu mau mencambuk apa yang ada dalam punggungku? Ya Rasul. Bareng cambuk dibungcekel karib sahabat Ukasah, terjadilah tangisan gemuruh sahabat. Sangat terharu. Seorang pimpinan agung, seorang kekasih Allah, seorang yang makhluk tidak tercipta karena nurnya, Nur Muhammad sebab nurnya, rela untuk menerima kisos walaupun itu tidak sengaja. Kemuliaan akhlakul karimah, dia rela dicambuk oleh sahabatnya sendiri. Terjadi tangisan anak-anakku, sehingga gunung-gunung sekitar sama menangis melihat kemuliaan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar, sahabat 4 matur satu persatu, wahai Ukasah, jangan cambuk kekasihku Muhammad. Jangan cambuk. Aku jadi gantinya. Aku jadi gantinya. Andaikan itu kematian, asal Rasul jangan kau cambuk. Sahabat satu persatu menangis seperti itu. Rasul, mundur kamu sahabatku. Allah Maha tahu hati dan niatmu. Sampai cucunya Rasulullah Sayyidina Husain Hasan, dia mengatakan, aku cucunya Rasul, kau mencambuk aku sama saja mencambuk Rasul. Tetap dilarang. Sahabat Ukasah memegang cambuk. Mendai nggih hadirin hadirat. Mendai. Saat Rasulullah mau dikisos, sing maju niku kula jenengan sebagai pengamal wahyu dia. Mboten ya Rasul, kula mawon, andekan saya mati hancur berkeping-keping, aku rela asal kau tidak dicambuk. Mendai andekan kula jenengan sing kaya ngoten niku. Mendai, biar ya Rasul, saya hancur asal kau selamat. Mendai koyok ngoten iku hadirin hadirat. Sahabat iku cintai kali Kanjeng Nabi, luar biasa seperti itu. Dalam perang terjadi, Rasulullah dipanah. Ratusan panah sudah mengincar tubuhnya Rasul. Saat panah ratusan melesat, ada sahabat yang melindungi, jadi bempernya Rasul, sehingga ratusan panah menancap kepada tubuh sahabat itu, sehingga mati sebagai syuhada. Tidak dikenal wajahnya karena luka-luka ratusan panah menancap di daging-daging lunak sahabat itu. Alangkah hadasan itu kita hadirin hadirat. Andaikan panah itu menancap di dada kita, Rasulullah selamat hadirin hadirat. Andaikan itu hadirin. Tapi apa yono di akhir zaman wong sing belani Rasulullah seperti itu hadirin hadirat. Wong cintani kula jenengan iki palsu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan rela berkorban raga, jiwa, nyawanya. Kita lungguh maca selawat mawon males itu gimana ini hadirin hadirat. Cinta apa iku hadirin hadirat. Tidak bisa diandalkan, tidak bisa diandalkan. Ujung-ujungnya maca selawat mung pamrih dudu karena cinta kepada Rasulullah. Bahkan maca selawat sambil nangis dikecam. Iki dudu karena Allah, li ghairillah. Wis mandek fitnah-fitnah itu hadirin hadirat. Ini andekan, andekan. Alangkah bahagianya, andekan satu butir panah. Satu panah masuk jenengan ngedang-dangi sebagai beber menancap di dada jenengan. Darah, darah mengalir di dada. Tapi karena Allah membela Rasulnya, alangkah bahagianya umat saat itu. Maka berjuanglah kalian, mujahadah yang sungguh. Siarkan ilmu ini dimanapun Anda berada. Mati di tengah jalan, mati dalam perjuangan. Jihadul Akbar hadirin wal hadirat. Mau apa tidak kula jenengan. Jangan takut dikecam oleh umat. Pancen akhir zaman iki nyekel perkara hak koyok nyekel bawa mawa api. Banyak yang mengecam. Zammuhu wa nafaru anhu wa azalluhu wa ahanu. Orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah dengan sungguh-sungguh, ini dikecam di mana-mana, dipandang rendah dan dihina oleh umat di zaman ini. Ini tanda-tanda akan kiamat, mahasiswa hadirin. Tapi ya itu tadi bareng wis Rasulullah. Sahabat mau jadi bemper, saya saja. Ojo Kanjeng Nabi. Bila perlu kau cambuk sampai mati, aku rela, asal Rasul jangan kau cambuk. Itu cintanya sahabat. Yang tidak berani ngomong hanya menangis, menangis, menangis air mata. Saat itu membuktikan cintanya sahabat kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Ukasa diperkenankan maju. Majulah wahai Ukasa. Kisos harus dilaksanakan. Kalau memang tanggungan dipukul harus dibalas dipukul. Dicambuk harus dibalas dengan dicambuk. Akhirnya Rasulullah, ya Rasul, waktu kau mencambuk aku, engkau jenengan membelakangiku, kue radepan jenengan radep memburi. Maka Rasul menghadap ke belakang. Terus sahabat Ukasa matur, ya Rasul, saat aku kau cambuk, aku dulu tidak berbaju, ya Rasul. Aku telanjang dada sehingga aku kena punggungku secara langsung. Maka nyun sewu, bukalah bajumu ya Rasulullah. Maka hadirin, kekasih Allah, pemerjuang umat awal sampai akhir, Rasulullah tercinta, dibukalah bajunya sehingga nampak kulitnya putih, kebersihan mengandung sinar nur syafaat. Sahabat semakin terharu sehingga nampak punggungnya Rasulullah yang keputih-putihan bersinar itu. Cambuk diangkat oleh Ukasa. Tapi setelah cambuk diangkat, Ukasa mendekati Rasulullah dari belakang. Maka detik itulah terjadi yang sangat mengharukan. Cambuk dibuang oleh Ukasa. Ditabrak punggungnya Kanjeng Nabi. Dirangkul kali Ukasa. Sambil menangis terseduh-seduh. Ya Rasul, siapa yang tega? Siapa yang tega memukul engkau ya Rasul? Aku hanya cinta kepadamu. Aku hanya menginginkan situasi sing koyo ngene. Sejak dulu aku ingin mencium engkau ya Rasul. Andaikan aku ada di neraka, aku tidak pernah tidak pernah menyesal lagi krono kulo sampun mencium berdekatan dengan kulitmu ya Rasul. Nangislah Sayyidina Ukasa menciumi punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, inilah ahli surga, orang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan. Ya moga-moga setelah bulan Ramadan ini muncul ukasyah-ukasyah baru di gedung ini, hadirin-hadirin. Artinya muncul anak-anak kita, pendengar pengajian ini, yang senantiasa mau menangis rindu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita bayangkan andekan kula jenengan jadi ukasyah, hadirin-hadirin. Monggo sambil maca mujadah jenengan rangkul Rasulullah, bayangno duwe perasaan kaya ngono. Sambil berlinangan air mata, ya Rasul. Yang jelas kau besok ada di surganya Allah, tapi aku belum tentu ya Rasulullah. Maka ya Rasul, menangislah anak-anakku, hadirin wal hadirat. Bayangno kula jenengan dadi ukasyah-ukasyah di zaman ini. Berlinangan air mata dikala membaca selawat karena cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah Imam Busiri itu adalah ulama yang diuji oleh Allah buta, hadirin hadirat. Matanya tidak bisa melihat. Dia mengarang lantunan selawat burda dibaca sambil menangis tiap hari, hadirin hadirat. Tiki Imam Busiri akhirnya didatangi Rasulullah, diusap melek mripate, hadirin hadirat. Ini dalam sejarah Imam Busiri pun akhirnya bisa melihat dengan banyaknya menangis. Nah kita gitu ya, bagaimana lek ati kula panjenengan wis picek di hadapan Allah. Salat gak tau eling, rumangsa apik, rumangsa bener. Berbanyak nangis, nangis di hadapan Allah, rindu kepada Rasulullah. Niscaya akan diusap kali Allah sembuh hati kula jenengan, tidak buta seperti ini, hadirin wal hadirat. Mari hadirin hadirat, kita halal bihalal. Kita saling banyak dosa di sini. Antara saya khususnya dengan jenengan sangat banyak dosa, sangat banyak dosa sekali. Ya saling memaafkan lagi. Mumpung durung kita meninggalkan dunia yang fana ini. Mari kita mujadah. Mujadah mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pengajian selama Ramadan ini diridhani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah diberi tambah, ditambah, ditambah sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Mari kita bayangkan Rasulullah di hadapan kita, hadirin. Kita niru ukasa. Ini ukasa berani kerangkul Rasulullah. Mari kita meniru sahabat ukasa. Kita rangkul Rasulullah sambil membaca mujadah, hadirin. Bayangkan, itu namanya istidor dalam ilmu. Istidor menghadirkan, itu adalah menimbulkan rasa cinta. Ulama-ulama dulu, kalau membaca solawat, mahalul qiyam, membaca, ya Nabi, salam alaika, itu merasa di hadapan Rasulullah. Dingkluk tidak berkutik, Pak Asirul Kadirin. Berlinangan air mata, makanya dia menduduki makom taqwa Allah, ulama-ulama dulu. Karena dikala membaca selawat dengan berdiri, itu bukan berarti tidak ada apa-apanya. Mengandung filosofi, menghormat kehadiran Rasul. Sebab orang membaca selawat, dimanapun berada, Rasulullah hadir di hadapan kita. Man sholla alaya na'iyan ablaghtuh. Sopo wongi sing moco, selawat adoh kemarang aku. Adoh teko kuburku, wong iku aku sing teko rohani dengan roh berkumpul di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, sing mati jasad, roh tidak pernah mati. Ini hadirin wal hadirat. Mari kita bayangkan, kita betul-betul merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nggih monggo. Kita melatih ulama-ulama dulu lek maca selawat nggih ngoten niku, cuma di akhir zaman iki mawon. Tidak pernah dipelajari ilmune. Karo makhluk kiam dingklu rumongso ino. Bahkan banyak yang menangis. Ini hadirin. Nggih monggo sing boten apal nderekaken ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Sudah lama kita tidak menangis hadirin. Karena bekunya hati kita. Sudah sekian lama kita tidak pernah merasa dosa. Karena butanya hati kita sing ketok mung api itu. Nggih monggo di menjelang berbuka puasa. Doa diterima oleh Allah. Hijab diangkat. Menangis. Menangislah. Menangis. Selagi dosamu masih merasa banyak. Menangislah. Lillah. Nangismu hanya karena Allah. Allah. Allah titik. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawab. Salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatih. Hadirin khususnya anak-anakku remaja. Besok ono ing alam mahsyar. Ini terjadi peristiwa yang sangat menggembarkan. Menungso podo berbondong-bondong bergolong-golongan kelompok-kelompok diwi-diwi. Ono sing kelompok wajahi kuwi dudu wajah menungso. Ono sing wajah anjing, ono sing wajah celeng. Iki ngelompok podo kumpulan celeng, kumpulan wajah-wajah anjing. Bahkan ono kelompok sing nangis sampai meripate copot molor-molor gelantongan hadirin. Saking nemeni nangis, air mata habis menetes darah hadirin hadirat. Malaikat moro. Fulan-fulan kue kok coba nangis ono donya biyen. Kue pasti bahagia. Lopo kue tangis nono akhirat. Pintu tobat wis tertutup. Ini benjengan ten akhirat ma'asyiral hadirin. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh menungso ma'asyiral muslimin. La yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Kue tidak akan, kamu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Gak bakal genin rokok nguntal awakmu he menungso. selagi nek kowe ana donya mambaka min khasyatillah gelem nangis eling dosane eling cacate ketok oleh wani nang wong tuane ditangisi sak durunge mati wedi ana ngersani Gusti Allah subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ini benjeng ana akhirat sudah terjadi seperti itu. Bermacam golongan-golongan orang berbondong-bondong lompok siji karo liyane. Nunggu geni neraka ate nguntal wong sing kaya ngono golongan itu. Mung ana siji golongan sing dislametno Gusti Allah. Suatu saat api neraka seperti bah, seperti tsunami besar gulung menggulung-gulung marani kelompok itu. Wis padha wedi pating jlerit pating tangis. Dadak saat geni neraka ati ngeneki wong-wong sing wis ana ning kono, dadak ana malaikat nyiram banyu sing kaya sak gelas disiram. Sak kala geni neraka disiram, sak kala padam saat itu. Wong-wong sing ate diuntal geni neraka mang padha heran, apa iku? Sapa iku? Akhire matur, sinten sampean? Aku malaikat utusan Allah. Lho sampean kok nulung kula, geni sing kaya ngono gedene kok padam kali banyu sing sak gelas sak cingkir iku. Niku banyu napa niku malaikat? Dijawab karo malaikat, iki banyumu biyen nangis ana donya iki biyen tak kumpulno iki. Diperintah kali Gusti Allah ngumpulno banyu matamu. Iki manfaate ana akhirat. Kowe bebas tekan neraka karena kowe ahli nangis ana ing donya. Nangis, nangis min khasyatillah karena ati jenengan mung sing dipandeng Gusti Allah, mandeng Allah, yo gak jagakno nangise, gak jagakno banyu matane. Ikhlas arifin, jagakno Gusti Allah karena semua di tangan Allah. Inilah ma'asirul hadirin yang saya muliakan. Nggih muga-muga kemawon kula njenengan kabeh besok dislametno kali Gusti Allah subhanahu wa taala. Nggih monggo hadirin, kita nyuwun teng Allah subhanahu. Mujadah sing mboten apal ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma kama anta ahlu. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhrikona fil jati fakhril wahdah. Hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhissa wa la natakharoka wa la naskuna illa biha. Wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa asal kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turikana fil jati bahril wahdah. Hatta la naro wa la nasma wa la najida wa la nukhisa wa la natakharuka wa la naskuna illa biha. Wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa akhzau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhrikona fil jati fakhril wahda. hatta la naru wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharuka wa la naskuna illa biha wa tarzukana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa zu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang saya muliakan, berbahagialah di akhir zaman yang sudah penuh maksiat ini, justru pelakunya adalah diri kita ini. Kulon jenani seiso nangis. Untung banget. Bada al islamu ghoriban. Wasaya udukama bada al ghoriban. Fatubalil ghoroba. Rasul mengatakan, Islam pertama kali muncul dianggap asing karo umat. Kabeh podo ngucilno, kabeh podo benci. Islam dianggap asing di zaman itu. Bahkan nanti di akhir zaman Islam pun juga dianggap asing. Wong sing netrapno murni, sing sungguh-sungguh di hadapan Allah. Wong sing teman-teman nyekel sunai Rasul di zaman itu, dianggap asing. Dicaci maki zammuhu wa nafaru anhu wa azalluhu. Kabeh podo mandang rendah, bahkan dipandang hina, dianggap sesat di zaman itu. Tapi besok le akhir zaman Islam kaya ngono, hei umatku, fatubalul ghuraba, fatubalil ghuraba. Untung umat sing dianggap aneh, dianggap asing di zaman itu, terus berjuang, terus menangisi dosa, terus mujahadah, sampai kita ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali di hadapannya, hadirin. Mari kita sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing apik ana ngarep, hadirin, sing sowan jiwanya. Sing sowan roh, roh dengan roh tidak mati. Jiwa dengan jiwa. Sing jiwane apik bersih, sampean dadi pimpinan ana ngarep. Kula tak ana mburi dhewe merangkang, hadirin hadirat. Sing jiwane suci, atine bersih, jenengan pimpin sowan kita, ziarah kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti diterima. Apalagi ini malam 27. Ini adalah malam akhir-akhir puasa. Sowan nggih, sing apik ana ngarep. Sing jilbabe to apik tapi jerone rupo asu ana mburi karo kula, hadirin hadirat. Sing kopi ae anyar, bajune takwa, tapi jerone ana celenge mundur ana mburi, hadirin hadirat. Aja ana ngarep kok ditolak iki kok kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing wani karo wong tuane, sing isih gore ambe wong tuwa, mundur ana mburi, aja ana ngarep kok ditolak kok lek wong kaya kula ngeten iki, hadirin hadirat. Ayo sowan di hadapan Rasulullah. Dodono kula umat jenengan ya Rasul. Bimbinglah, syafatilah kami, mohonkan kepada Allah. Hadirin hadirat. Hadirin mari dengan sungguh-sungguh. Sing apik ana ngarep, hadirin hadirat. Sing elek-elek kaya kula nang mburi, ayo hadirin hadirat. Ya Syafi'al, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika nurul khalqi hadi al-anam. Wa aslahu wa ruha wa drikni. Fakot dolamtu abata wa robini. Wa laizali ya sayyidi siwaka. Fa indaruta kuntu saksonalika. Ya Syafi'al, wassalamu'alaikum warahmatullahi. Alaika nurul khalqi hadi al-anam. Wa aslahu wa ruha wa drikni. Fakot dalam tua bata wa rubbini. Wa laizali ya sayyidi siwaka. Fa inda ruta kuntu saksona alika. Ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam. alaika nurul khalqi hadi al-anam wa aslahu wa ruha wa drini wa qadulam tu'a batu'a rubini wa laizali ya zahidi siwaka wa indarudha kundu saksona lika. Hadirin, sing dosane akeh ku lumpuh gak iso mlaku. Hadirin hadirat, wis rupane jasa asu lumpuh, tuntunan ya anak-anakku sing apik-apik iku dulurmu. Iku sing gak iso mlaku, gak iso berangkat sowan, tuntunan gendongan iku mungkin bapakmu iku hadirin hadirat. Iku sing kakang dosa lumpuh gak iso sowan iku. Wajah ireng basi niku. Iku mungkin ibumu gendongan ya anakku, gendongan. Lek kowe pancene cinta karo wong tuamu, sowan karo wong tuamu gendongan. Baunya walaupun busuk gendongan iku wong tuamu kadirin kadido. Monggo ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya alhamdulillah. Ya ini pengajian terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di setelah bulan Syawal. Kita akan ngaji bareng-bareng lagi 2 minggu sekali. Hadirin, ilmu sing jenengan rasakan itu lakukan di rumah seperti ini. Jangan hilang di gini, hilang pas. Tapi lakukan perasaan zolim, perasaan rendah itu di setiap saat. Insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya terima kasih kepada siapapun termasuk pada Bertita yang memberikan dan semuanya yang memberikan buka bersama takjil maupun sahur malaman ini. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Semoga Allah meridhoi jenengan semua fid dunya wa dunya wal akhirah. Segala kekurangan kula nyuwun agungipun pangapunten. Kita saling halal bihalal, saling maaf memaafkan. Karena tiada arti kita saling bermusuhan. Karena sama-sama celakanya kalau kita punya musuh di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa mina rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghusada zaman an-nadruh wal barukah wal karumah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.